Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidan. Insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir Juz Amma, dan kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nazi'at. Baik, terakhir kita membahas keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan bahwasannya keberadaan kita di dunia ini tidak ada yang mengetahui, ya, berapa lama jangka waktu kita untuk bisa hidup di dunia ini, dan bahwasanya waktu yang kita jalani di dunia ini adalah sangat-sangat singkat. Kita lanjutkan, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala Allah taala ka'annahum yauma yarawnaha ay yarawna al-qiyamah. Maka seolah-olah mereka manusia pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, melihat atau memandang. Lam yalbathu illa ashiyatan aw duha. Jadi tidaklah mereka tinggal hidup di dunia ini melainkan hanya sebatas waktu sore atau di waktu duha saja. Al ashiyah minaz zawali ila ghurubis syamsi. Ghasyiyah itu adalah waktu dengan jarak antara tergelincirnya matahari, artinya dari masuk waktu itu zuhur, ya, tergelincirnya matahari dari waktu zuhur sampai waktu terbenamnya sang mentari, berarti waktu maghrib, itu namanya ashiyah, waktu dari zuhur sampai maghrib. Jadi ketika manusia itu bangkit pada hari kiamat, mereka merasa hidup di dunia itu hanya sebatas waktu itu saja, dari zuhur sampai maghrib. Barakallah. Wadduha, sedangkan duha itu adalah min tulu'is syamsi ila zawaliha. Mulai dari terbit fajar sampai tergelincirnya matahari dari atas kepala. Artinya dari subuh sampai zuhur. Itu yang dirasakan oleh manusia semuanya ketika mereka bangkit pada hari kiamat. Ya'ni kata beliau, ka'annahum la yalbasuna illa nisful yaum. Maksudnya tidaklah mereka tinggal di dunia ini melainkan hanya setengah hari. Ya. Itu yang mereka rasakan. Kata beliau, wahadha huwal waqi. Itulah kenyataan sebenarnya. Barakallahu. Iya. Itulah hakikat sebenarnya. Jadi jangka waktu kita tinggal di dunia itu sangat singkat. Barakallahu. Setelah hari kiamat, semuanya akan tersingkat. Waktu yang kita anggap puluhan tahun itu sangat singkat. Barakallahu. Kata beliau, lau sa'alna al-an kam madha minas sanawati alaina. Seandainya kita bertanya sekarang, iya, sudah berapa tahun waktu yang kita lalui masa hidup, Pak Cik? Sudah berapa tahun, Pak? Umur sampean? 62. Nah, Abu Fadilah. Anda sudah berapa tahun? Hah? 51 ya. Kalau hitung-hitung dari tanggal lahir sampai sekarang gitu ya. Nah, ini yang sudah putih-putih jenggotnya di antara kita. Bapak-bapak ini. Jadi seandainya kata beliau, kalau kita bertanya sudah berapa lama sih kita, sudah berapa tahun kita menjalani kehidupan ini, hal nushiru al-an bi'annahu sanawat au ka'annahu yaumun wahid, apakah saat ini kita merasakan kita telah melewati waktu yang sangat panjang, atau justru kita merasa kayaknya barusan saja? Gimana kira-kira? Sekarang yang kita rasakan ketika kita melewati umur kita selama Pak Cip 60 tahun, apakah memang merasakan itu 60 tahun? Atau kayaknya barusan kemarin, ingat masih kecil main layang-layang, main kelereng. Ya kalau zaman sampean itu ya. Kalau sekarang kan anak-anak pegangannya HP sudah. Iya. Game-game itu Masya Allah sudah. Barakallahu fikum. Kalau orang zaman dulu, ya mainnya layang-layang, kelereng, petak umpet, gitu Pak ya. Itu masih ingat Pak ya. Kayaknya barusan kemarin gitu ya. Nah, itu kata beliau. Ya. Jadi sebenarnya waktu itu sangat singkat, barakallahu fikum. Ya, Pak Cip saja yang sudah melewati waktu 60 tahun, kayaknya itu barusan kemarin. Iya. Masih ada dalam ingatan kita, apalagi kita yang masih umurnya 30 atau 40 atau ke bawah 20 barakallahu fikum. Ya, masih seger sekali ingatan tentang masa kecil kita. Barakallahu fikum. La syakka, kata Syekh, annahu ka'annahu yaumun wahid. Tidak ada keraguan, mesti semuanya akan menjawab, ya seperti satu hari saja, kayaknya barusan kemarin. Iya, barakallahu fikum. Baik. Bagi yang punya anak, kayaknya barusan kemarin, timang-timang sekarang sudah punya anak lagi, sudah punya cucu. Kayaknya kemarin itu dia masih ingat seger, nimang, ya anak gadisnya atau putranya. Sekarang nggak kerasa sudah nimang cucunya. Iya, barakallahu fiik. Nggak kerasa. Itu kata beliau. Wal insan al-an, kata beliau, baina salasati asya, manusia sekarang, kata beliau, di antara tiga perkara. Keadaan kita saat ini, kita itu berada di antara tiga masa. Yaumun mada fahadha qad fatahu, masa di mana yang sudah berlalu, ya, yang sudah luput dari kita, sudah kita tinggalkan masa lalu kita. Yang kedua, yaumun mustaqbalun, yaitu masa depan. La yadri ayudrikahu au la yudrikahu, di mana dia tidak mengerti apakah dia akan mencapai masa depan tadi atau tidak. Wa yaumun hadirun, dan hari yang sekarang kita alami. Huwa al-mas'ulu anhu, itulah yang kita akan ditanya tentangnya sekarang. Ya. Untuk masa depan kita enggak tahu apa yang akan menjadi takdir kita. Untuk masa lalu sudah berlalu sudah. Yang menjadi inti itu adalah sekarang. Barakallahu fikum, ya. Itulah yang kita akan ditanya tentangnya. Wa amma ma madha faqad fata, kata beliau. Masa lalu sudah lewat. Wa ma fata wa qad mata, sesuatu yang sudah berlalu anggap saja sudah mati. Wahalaka anka alladhi madha. Iya. Dan sudah binasa darimu apa yang telah lalu. Wal mustaqbal la tadri atudrikahu amla. Adapun masa depan, kamu tidak tahu apakah kamu bisa menggapainya atau tidak. Wal hadir huwallazi anta mas'ulun anhu. Sedangkan yang hadir, yaitu sekarang yang sedang kita alami, itulah yang engkau akan ditanya tentangnya. Barakallahu. Artinya barakallahu fikum, di situ ada pelajaran bagi kita untuk sangat menghargai yang namanya waktu yang sekarang. Ya. Kemudian barakallahu fikum, juga di situ ada pelajaran bagi kita untuk menjauhi yang namanya sikap taswif. Iya. Nanti. Atau dengan kata lain, menunda-nunda kebaikan. Atau dengan kata yang lain, menunda-nunda meninggalkan kemaksiatan. Karena nasihat Rasul kepada kita barakallahu fikum, beliau mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amal saleh sebelum muncul fitnah-fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam. Barakallahu. Itu nasihat Rasul. Beliau menasihatkan kepada kita untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Jangan ditunda. Kalau ada niatan ingin bersedekah, langsung. Iya, jangan nanti-nanti. Barakallahu fikum. Ada niatan untuk umroh, langsung. Iya, jangan nanti-nanti. Ada niatan untuk berangkat taklim, berangkat. Jangan nanti-nanti. Barakallahu. Baik. Fitanan. Karena barakallahu fikum, yang namanya fitnah, ujian yang akan mendatangi kita itu semakin lama semakin berat. Beliau menggambarkan bagaikan apa? Potongan malam. Iya. Jadi malam itu kan semakin lama semakin gelap, semakin gelap, semakin pekat, semakin pekat, semakin pekat, dan semakin pekat. Begitulah fitnah yang akan dijalani dalam kehidupan manusia. Ya, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin berat, semakin lama semakin berat, dan terus dan terus dan terus dan terus. Artinya tidak akan berhenti. Terus. Ketika dia berhasil melewati satu fitnah ini, akan muncul fitnah yang lain, berhasil yang ini muncul yang lain, terus tidak akan berhenti. Barakallahu. Nah, ketika Anda punya peluang untuk melakukan kebaikan, Anda tidak mengerjakannya, berarti Anda membuang kesempatan yang sangat berharga. Bisa jadi amal kebaikan tadi itu luput dari Anda karena fitnah. Gitu ya, karena fitnah. Barakallahu. Anda sudah niat. Iya, ada uang 10 juta. Wah, ini kayaknya cocok ini buat infak ya. Iya. Majelis Taklim Tuban sedang ada gawe besar, gitu ya. Pikaplingan untuk pembangunan masjid, tempat belajar. Barakallahu fikum, sudah ada niatan 10 juta ini mau barakallahu fikum dia serahkan. Barakallahu fikum. Baik. Tapi ya nantilah. Kayaknya ustadznya masih sibuk gitu. Dia pengennya langsung ngasihnya ke ustadz, gitu ya. Barakallahu fikum. Kayaknya ustadznya masih sibuk, barakallahu fikum. Ditunda-tunda, barakallahu fikum. Sayyid. Ya, kemudian datang fitnah buat dia. Barakallahu fikum. Sayyid. Iya. Ada tawaran dari perusahaan. Pak, ini perusahaan menawarkan mobil murah. Iya. Hanya dengan DP 10 juta. Anda bisa mendapatkan Ferrari. Gitu ya, para kalau Anda tergiur 10 juta. Wah, ini kalau enggak saya ambil lepas ini. Yang pondok kan enggak begitu mendesak, ya nantilah. Akhirnya barakallahu fikum itu uang dia gunakan untuk DP mobil. Enggak jadi untuk dia sedekah. Begitulah terus dan terus barakallahu fikum. Orang itu kalau punya niatan gawe atau sesuatu yang baik, itu syaitan akan terus memberikan bisikan upaya agar niat baiknya tadi menjadi gagal. Barakallahu fikum. Dengan sekian banyak fitnah-fitnah yang ada. Baik. Barakallahu fikum. Begitu juga barakallahu fikum hal-hal yang lain. Ya, ketika dia niat berangkat untuk taklim barakallahu fikum, ya tapi dia tunda-tunda, ya. Dia lebih senang berangkatnya itu belakangan, ya. Enggak tahu, dia merasa gimana ya kalau datang taklim pertama kali itu kayak gimana gitu. Iya. Enggak cocok sama karakternya dia. Dia pengennya itu datangnya belakangan, ustaznya sudah mulai setengah jam baru datang gitu ya. Jadi kebiasaannya dia. Barakallahu fikum. Itu namanya menunda-nunda. Barakallahu fikum. Dan tidak jarang barakallahu fikum akan muncul fitnah yang akan menyebabkan dia gagal dari berangkat menuntut ilmu barakallahu fikum. Baik. Begitu juga barakallahu fikum yang namanya meninggalkan kemaksiatan. Iya. Menunda-nunda. Nanti barakallahu fikum. Tidak jarang ya ada orang yang terkejut. Iya. Kematian lebih mendahului niatan dia untuk bertaubat barakallahu fikum. Baik, intinya itu adalah masa sekarang. Barakallahu fikum. Masa depan kita enggak tahu. Masa lalu sudah lewat. Biarlah berlalu. Iya, barakallahu fikum. Mungkin masa-masa kita kelam jauh dari bimbingan wahyu, jauh dari bimbingan ilmu, barakallahu fikum. Sudah. Itu masa lalu kita. Barakallahu fikum. Kita kubur. Kita taubat kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa kita, jalani yang sekarang. Barakallahu fikum. Itu maksudnya. Kemudian kata beliau, nas'alullaha ta'ala ayyuhsina lana al-aqibah. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memperbaiki atau memperbagus akibat dari kehidupan kita. Atau memperbagus akhir dari kehidupan kita. Wa ayyaja'ala akibatana hamidah. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan akibat dari kehidupan kita adalah perkara yang terpuji. Wa khatimatana sa'idah. Dan penutup dari umur kita adalah perkara yang membahagiakan. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha barakallahu fikum dermawan lagi maha mulia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Ya. Itu tafsir surat An-Nazi'at barakallahu fikum yang ditafsirkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Qala Allah taala tafsir surat Abas. Ya, Abas. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Al-basmalah, kata Syekh, taqaddam al-kalamu alaiha. Untuk lafaz basmalah sudah lewat penjelasan tentangnya. Abasa wa tawalla, telah bermuka masam dan berpaling. Ad-dhamir ya'udu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhamir yang terkandung di dalam fi'il itu kembali kepada Rasul. Artinya yang Allah maksud, yang Allah sindir di dalam ayat ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bermuka masam dan berpaling. Wa makna abas kallaha fi wajhihi. Yani istankara syai' bi wajhihi. Maksudnya dia bermuka masam, yaitu dia mengingkari sesuatu dengan raut wajah. Jadi dia merespon sesuatu yang tidak dia sukai dengan raut wajah. Itu namanya abasa. Ketika ada sesuatu yang tidak dia sukai, dia tidak mengungkapkannya dengan ucapan, tapi dengan wajah. Yang menunjukkan apa? Ketidaksukaan. Ya, entah itu dengan kerutan kening atau mata yang agak menyipit gitu ya, atau raut muka yang merah. Itu kan menunjukkan apa? Reaksi wajah terhadap sesuatu yang tidak disukai. Itu namanya abas. Wa tawalla wa ma'na tawalla a'rada. Sedangkan makna tawalla adalah berpaling. Anja'ahul a'ma. Apa penyebabnya? Yaitu ketika datang kepada Rasul seorang yang buta. Al-a'ma huwa Abdullah ibnu Amr ibni Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Orang buta yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Ummi Maktum, yang lebih dikenal dengan ibnu Ummi Maktum. Salah satu muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang datang. Fa innahu jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla al-hijrah wa huwa fi Makkah. Kisahnya adalah bahwasanya Abdullah ibnu Ummi Maktum itu pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah dalam keadaan masih posisi di Mekah. Wa kana indahu qaumun min ulama'i Quraisy yatma'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi islamihim. Dan saat itu kondisinya Nabi sedang berada di tengah-tengah para pembesar-pembesar Quraisy. Di tengah-tengah tokoh-tokoh masyarakat. Dan Rasul sangat mengharapkan mereka ini masuk ke dalam agama Islam. Jadi kondisinya itu di dalam ruangan yang sangat VIP gitu ya. Barakallahu. Karena isinya adalah orang-orang penting. Barakallahu. Dan Rasul lagi berusaha barakallahu fikum mendakwahi mereka. Barakallahu. Tiba-tiba Abdullah ibnu Ummi Maktum masuk. Yang menurut pertimbangan beliau, ini enggak pas ini. Karena barakallahu fikum, Rasul tahu karakter tokoh-tokoh Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy itu orangnya congkak, sombong. Ya. Kalau ada orang buta, orang miskin, fuqara dan masakin masuk dalam majelisnya mereka, wah itu aib besar sama mereka. Iya. Barakallahu fikum. Itu namanya penghinaan. Mereka enggak mau dicampur. ya, taklimnya itu dengan orang-orang miskin. Maunya ya VIP. Taklimnya cuma bareng orang-orang kaya semua. Jadi Rasul sebenarnya barakallahu fikum dari sisi itu. Ya. Kata Syekh kemudian, wa minal ma'lum annal ulama'a wal asyrafa idza aslamu kana dzalika sababan lil islami min tahtihim. Wa kana tama'un nabi sallallahu alaihi wasallam fihim syadidan. Dan merupakan perkara yang maklum, pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang mulia mereka ini, kalau mereka berhasil mau masuk ke dalam Islam, tertarik dengan dakwahnya Rasul, itu akan menjadi sebab barakallahu fikum, iya, Islam tayyib menjadi kuat harapan Rasul. Dan Rasul sangat-sangat berharap besar. Iya. Dakwah beliau ini apa? Berhasil untuk merekrut mereka. Faja'a hadzal a'ma yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tiba-tiba dalam kondisi seperti itu datanglah si buta bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakaru annahu kana yaqul, dan mereka menyebutkan, ahli sejarah, si buta ini bertanya tentang alimni mimma 'allamakallahu. Tolong ajarkan saya ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Anda wahai Nabi. Ya, artinya pengen ikut nimbrung taklim di majlis VIP tadi, barakallahu. Wa yastaqri'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia minta Nabi untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Pengen dengar. Barakallahu fikum. Fakana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam ya'ridu anhu wa abasa fi wajhihi raja'an wa tam'an fi islami haula'il udhama. Maka Nabi saat itu sallallahu alaihi wasallam berpaling dari si buta ini dan mukanya cemberut, barakallahu fikum, menunjukkan respon ketidaksukaan karena beliau sangat berharap, beliau sangat berambisi agar pembesar-pembesar Quraisy tadi masuk ke dalam agama Islam. Jadi itu ya, barakallahu fikum, beliau khawatir ini adalah langkah pertama, khawatir gagal gara-gara orang Quraisy tadi tersinggung, kok di majelis kami ada orang buta, bukan miskin, sekedar miskin, tapi orang cacat. Rasul khawatir gagal ini upaya untuk merekrut mereka, gara-gara si buta ini datang, khawatir gagal. Iya, Rasul pada sangat besar keinginannya agar orang-orang besar ini mau berislam. Sehingga Rasul akhirnya mengeluarkan respon seperti itu. Ya, enggak mau menanggapi, dicuekin. Kemudian tambah lagi raut muka yang barakallahu fikum, ya, tidak enak. Ada Rasul itu kan tahu sendiri ya karakternya ya. Orang yang sangat welcome, itu istilahnya ya. Dari raut wajahnya yang sering senyum, barakallahu fikum. Pokoknya kalau sama orang itu welcome sekali beliau. Barakallahu fikum. Nah, orang seperti ini kalau mukanya berubah itu sangat-sangat drastis ya. Kalau dia sedang marah, kalau dia sedang ada sesuatu, wah itu sangat kelihatan. Barakallahu fikum. Nah, saat itu Rasul seperti itu. Padahal beliau orangnya Masya Allah. Barakallahu fikum. Ingat, bukan karena meremehkan si buta tadi. Beliau melakukan tindakan tadi, apa? Karena khawatir peluangnya ini apa? Lepas. Iya. Karena beliau sangat paham karakter pembesar-pembesar Quraisy yang sangat sombong dan congkak. Barakallahu. Beliau pikir positifnya siapa tahu mereka ini dengan berislam mau berubah menjadi orang yang tawadhu, barakallahu fikum, harapan besar. Hai, barakallahu fikum. Fa ka'annahu khafa anna haula'il udhama yazra'una atau yazdara'una atau yazdaruna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza wajjaha wajhahu li hadha ar-rajuli al-a'ma wa a'rada an haula'il udama. Dan nampaknya, kata Syekh, kayaknya Nabi khawatir, ya, pembesar-pembesar Quraisy ini akan tersinggung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meladeni si buta tadi. Ya. Rasul nampaknya khawatir kalau beliau meladeni merespon si buta tadi, menjawab pertanyaannya, ya, menyambutnya dengan baik, khawatir jangan-jangan orang-orang Quraisy tadi tersinggung, mau kita ada di sini kok kamu malah ngelayani orang buta, malah kamu ngelayani orang miskin. Iya, baik. Khawatir, karena mereka ini sangat sensitif. Wa a'rada an haula'il ulama, kama qala qaumu Nuhin. Sebagaimana pernah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, mereka mengatakan, manaraka ittaba'aka illa alladhinahum aradhiluna. Tidaklah kami memandang pengikut-pengikut kamu itu melainkan hanyalah orang-orang rendahan. Itu kebiasaan orang-orang berduit. Ya, orang-orang yang kaya yang memang jauh dari bimbingan agama mesti akan meremehkan orang yang miskin. Barakallahu fikum. Dan menganggap pengikut kebenaran, ya, itu mesti orang-orang rendah. Barakallahu fikum. Fakana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi abusihi wa tawallihi yulahizu hadainil amrayn. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam muka masamnya dan berpalingnya beliau, ya, beliau sangat-sangat mencermati dua perkara ini. Barakallahu fikum. Baik. Al-amrul awal ar-raja'u fi islami haula'il udama. Yang pertama, alasannya karena beliau sangat mengharapkan keislaman pembesar-pembesar tadi. Wal amru tsani alla yazdarunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kaunihi yaltafitu ila hadzal rajuli al-a'ma. Jangan sampai mereka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menoleh merespon si buta tadi. Alladhi huwa muhtaqarun indahum, yang orang buta ini diremehkan oleh orang-orang Quraisy. Ini kata sih. Jadi kenapa Nabi merespon dengan bermuka masam dan berpaling? Yang pertama, beliau sangat mengharapkan keislaman pembesar-pembesar Quraisy. Yang kedua, seandainya beliau merespon, ya, orang-orang Quraisy tadi, beliau justru akan ikut diremehkan. Ternyata pengikutnya ini orang-orang kayak gini dong. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Begitu juga seorang dai. Kalau dilihat jamaah pengajinya, tukang beca, tukang sol sepatu, ya, tukang-tukang semuanya. Barakallahu fikum. Orang-orang kaya gak mau mengambil ilmu dari dia. Gitu ya. Jamaahnya orang-orang miskin. Dipandang remeh. Itu ada penyakit. Barakallahu fikum. Iya. Itu berarti karakternya sama kayak orang-orang jahiliyah. Jadi ngajinya itu gak mau kalau bareng-bareng umum gitu. Iya. Maunya di hotel. Ya. Nyewa. Apa. Ruangan khusus ya. Di hotel, barakallahu fikum. Baik, walaupun bayar mereka enggak masalah. 5 juta sekali pengajian, barakallahu fikum. Baik, jadi ngajinya bukan di masjid. Ya, bukan di rumah-rumah ta'lim. Tapi seperti itu. Barakallahu fikum. Dan itu kita mendapati pada sebagian duat model pengajiannya seperti itu, barakallahu fikum. Baik, karena mereka ini enggak mau ngajinya ya dengan keumuman kaum muslimin, barakallahu fikum. Hai. Wala syakka, kata beliau, anna hadza ijtihadun min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa ihtiqaran li ibni ummi maktum. Tidak ragu, kata beliau, tidak diragukan. Ini sebenarnya ijtihadnya beliau. Hasil dari pemikiran beliau. Kenapa beliau merespon si buta tadi dengan respon tersebut? Bukan menunjukkan Rasul meremehkan si buta, bukan. Tapi beliau itu sedang fokusnya di pembesar Quraisy ini. Itu yang beliau fokuskan. Beliau bermuka masam, beliau berpaling bukan karena meremehkan si Ibnu Umi Maktum. Tidak. Beliau jauh dari sikap seperti itu. Barakallahu. Ya. Tapi sekarang itu beliau sedang fokusnya di pembesar-pembesar ini. Khawatir bagaimana respon mereka ketika Rasul justru respeknya kepada si buta. Itu ijtihad beliau. Barakallahu fikum. Baik. Li'annana na'lam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahimuhu illa an tantashira da'watul haqq baina ibadillah. Karena kita semua tahu bahwasanya Nabi tidaklah memiliki ambisi melainkan agar dakwah kebenaran ini tersebar kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ya, kepada si miskin dan juga si kaya. Wa anannasa indahu sawaun, dan bahwasanya manusia di sisi dia sama di sisi beliau. Bal man kana asyaddu iqbalan 'alal Islam fahuwa ahabbu ilaih. Bahkan orang yang sangat cinta kepada Islam itu yang paling disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma na'taqiduhu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang kita yakini tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana kelanjutannya? Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal barakallahu fikum.